Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur, panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya dan dengan keizinannya dapat lagi kita bersiaran pada hari ini untuk kita bersama-sama di dalam program At-Tafaqquh Fid-Din. Bagi yang bersama kita hari ini, maka beruntunglah kerana antum sekalian adalah di dalam, moga-moga di dalam, termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din, sesiapa yang Allah mahukan hidupnya dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan asbab-asbab untuk dia memahami agama dia, memfaqihkan agamanya. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kita telah pun, ini adalah kemuncak kepada daurah asas kenali ulumul hadis yang telah kita jalankan hampir 2 bulan. Tak silap saya, hampir 2 bulan selama 10 siri yang mana kita telah menggunakan buku ataupun kitab asas kenali ilmu hadis yang mana saya kira ada terpapar di skrin kalian kalian semua. Dan kita telah pun, yang ditulis buku itu telah ditulis oleh dikarang oleh Dr. Sayuti, pensyarah di Universiti Brunei lah. Dan alhamdulillah, ini seperti mana terpapar di skrin kita pada antum boleh dapatkan buku ini, ya, boleh lihat buku ini. Kita telah pun alhamdulillah, kita telah pun kita boleh katakan 90% kita telah khatam buku ini. Dan kita telah pun dan ini adalah kemuncak kepada khatam Al-Quran, khatam Al-Quran pula. Khatam kepada buku asas kenali hadis ini. Dan kita bawakan kepada musyahidin al-kiram, penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada mereka-mereka yang telah pun mengikuti program ataupun daurah ini daripada awal sehinggalah habis. Ini adalah hadiah buat kalian kerana kita bawakan dua tokoh yang besar yang kita boleh katakan keterlibatan mereka dalam ilmu hadis sejak sekian lama. Ya, kita bawakan tokoh yang tidak asing lagi di dalam Malaysia ini, iaitulah yang pertama Dr. Rozaimi dan yang kedua Ustaz Salman Ali. Kata orang orang kita, kata orang-orang kita atau kata orang kampung saya, la tuhibbu man la ta'rif. Kamu takkan, dalam bahasa Melayunya, tak kenal maka tak cinta. Tapi masalahnya saya rasa tak perlu perkenalkan lagi dua tokoh ni. Sebab semua dah kenal. Semua dah kenal, jadi kita jimat masa dekat situ. Kita dah kenal dan kita pun telah mencintai dua sosok tubuh ini. Tubuh pula. Dua sosok tubuh ini. Kita mencintai Nuhibbu Kafillah Dr. Rozaimi. Wa Nuhibbu Kafillah. Sama ada Dr. Rozaimi Salman Ali. Yeah. Okay, baik. Okay, jadi pada hari ini kita bawakan satu tajuk yang mana tidak asing lagi, yang sering dibicarakan oleh kita sejak akhir-akhir ini, iaitulah pembelajaran hadis dan ulumnya dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Kita dulu pernah biasa dengar konsep-konsep akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman. Tetapi sejak berlakunya COVID ini, pandemik COVID ini yang telah hampir 2 tahun ini, kita telah disajikan dengan pelbagai tafsiran-tafsiran terhadap terhadap hadis-hadis fitan wal malahim, terhadap hadis-hadis fitnah akhir zaman, pelbagai versi daripada pelbagai kelompok. Ada versi daripada Salafi, yang so-called Salafi, ada versi daripada Sufi, ada versi daripada orang berniaga, ahli perniagaan, ada versi daripada tabligh, firqah tabligh, ada versi daripada syiah dan seumpamanya. Tak lari daripada semua kawan-kawan kiri, kanan, depan, belakang kita. Masya Allah. Lalu hari ini kita akan bawakan perbincangan ini, diskusi ini, yang mana kita mengharapkan di akhirnya, di akhir diskusi ini, kalaupun tidak dapat membetulkan balik pemikiran mereka-mereka yang terpengaruh dengan salah faham hadis-hadis fitan ini, maka setidak-tidaknya dapat membolehkan, setidak-tidaknya dapat menjadikan kita ni pengikut-pengikut ataupun orang-orang awam ni, dia lebih berhati-hati terhadap nukilan-nukilan ini dan menjadikan kita orang yang benar-benar bersedia di dalam menghadapi fitnah akhir zaman yang hakiki. Baik, insyaAllah saya tak nak bercakap panjang, membebel panjang. Saya nak terus kepada Dr. Rozaimi Ramli. Dr. Rozaimi ataupun kita kenali sebagai Dr. Rora. Dr. Rora apa khabar? Dr. Rozaimi suka baik, alhamdulillah, orang panggil Rora, Rora, Rora ke Rozaimi? Tak tahu siapa Rora yang mulakan sunnah bagi Pak sunnah panggil Rora ni, tak tahu lekat tu. Lekat tu ya. Okey, so kita banyak. Maknanya bukan daripada doktor sendirilah. Nah, masya-Allah. Dr. Zaimi, baik. Dr. Zaimi, Dr. Zaimi ni memang sempoi. Ya, sangat-sangat sempoi, masya-Allah. Jadi kita pun mengharapkan perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat malam ini dengan kesempoian iaitu. Baik, Dr. Zaimi, permulaannya kita nak bahaskan apa hala tuju kita punya tajuk kita kan. Pembelajaran hadis dan ulumnya dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Baik, sekarang ni boleh tak kalau peringkat universiti ataupun peringkat pesantren, pondok dan sebagainya lah, sistem pengajian agama ni, dia pada silibus-silibusnya lah, kita dah tahu silibus hadisnya yang macam mana kan. Tetapi kalau kita lihat di masjid-masjid, ya, ataupun di sekarang ni banyak online lah kan, kuliah-kuliah online yang dikeluarkan oleh masjid, berbagai-bagai kitab-kitab hadis yang digunakan. Bahkan kadang-kadang kitab-kitab hadis yang pelik-pelik pun ada. Jadi sekarang ni kita nak guideline daripada Dr. Zaimi sebenarnya sebagai silibus pembelajaran hadis yang khususnya, khususlah buat orang awam. Kalau orang yang mutakhasis, orang pelajar-pelajar agama yang belajar di apa ni, pengajar-pengajar tinggi ni, depa memang dah ada silibus daripada sendiri kan. Tapi kalau doktor nak sentuh pun tidak ada masalah, tapi yang khususnya kita nak tahu apa yang orang awam perlu tahu berkaitan dengan pembelajaran hadis dan ulum dia. Sebab ada orang kata, bahkan bila kita buat daurah ulumul hadis ni, ada kata-kata orang kata tak perlu, orang awam tak perlu belajar pun masalah-masalah hadis ni, depa tak perlu masuk pun dalam perbincangan ulumul hadis, depa hanya perlu belajar basic fardu ain dan sebagainya. Okey, kita nak clearkan benda tu. Baik, dipersilakan. Falitafaddal, masykuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Amirul selaku moderator pada malam ini, yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Salman Ali daripada jauh ni, kita import daripada Qatar, yang sekarang ini orang kata apa, sedang menyiapkan PhD beliau dalam bidang hadis juga. So kita ni semua dalam bidang hadis semua ni. Ustaz Amirul pun dalam bidang hadis, tengah buat PhD juga tu. Jadi kita doakan mudah-mudahan dapat berjaya menyelesaikan PhD. Walaupun orang kata PhD ni senang, PhD ni tak ada nilai, tapi bagi saya buat dululah. Lepas tu baru kita sembang. Kalau orang tanya saya pun, saya pun kata tunggu dululah, letih yang hari tu tak sampai habis lagi. Pemilihan tajuk satu hal, nak bentang proposal satu hal. Jadi banyak benda nak kena buat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan antum kekuatan. Berbalik pada isu kita pada hari ini, iaitu ilmu hadis. Sebelum kita nak tahu tentang ilmu hadis ni, saya nak sebut juga ilmu hadis ni sebenarnya dia berkhidmat untuk hadis. Pentingnya ilmu hadis ni apabila pentingnya hadis. Kalau ilmu usul fiqh, dia menjaga ilmu fiqh. Kita kena tahu ilmu usul fiqh untuk merumuskan hukum. Orang awam kena tahu apa itu wajib. Orang awam kena tahu apa itu sunat. Orang awam kena tahu apa itu makruh. Orang awam kena tahu apa itu haram, sebab mereka nak mengamalkan. Maka begitu jugalah ilmu hadis, ia berperanan untuk menjaga hadis. Oleh kerana itulah, para ulama daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman kita, mereka tidak pernah berhenti untuk merumuskan kaedah-kaedah yang sesuai dalam pemeliharaan hadis di zaman mereka. Sebab itu ketika mana orang pernah bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, orang tanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama hadis yang besar di zaman dia, dia kata, orang cakap kat dia, orang mengadu kat dia, banyak hadis-hadis palsu yang berkeliaran pada zaman dia. Maka dia kata apa? Ya'ishulahal jahabizah. Oleh kerana itulah tokoh-tokoh hadis yang besar lahir. Oleh kerana itulah jago-jago hadis ni lahir hanya disebabkan oleh kerana nak menjaga keaslian hadis. Oleh kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber rujukan yang kedua di dalam Islam. Bukan bila kata yang kedua tu dia bila ada Quran tak pakai dia, tak. Tapi dari sudut kekuatan dia datang nombor dua. Tetapi hadis itu sendiri menjadi penjelas kepada Al-Quran. Hadis itu sendiri menetapkan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan kita untuk taat kepada manusia secara mutlak, melainkan hanyalah untuk kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang satu-satunya kita kena taat secara mutlak. Tak ada pengecualian. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atlah kamu kepada Allah dan ta'atlah kamu kepada Rasul. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin seseorang itu dapat taat kepada Rasul melainkan apabila dia dapat mengamalkan dan memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat melalui jalur hadis. Oleh kerana itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menulis kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ni satu kitab yang sangat istimewa kerana ia adalah kitab yang menghimpunkan ilmu usul fiqh dan dalam masa yang sama ia menghimpunkan ilmu usulul hadis. Oleh kerana itulah Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela As-Sunnah, kerana Al-Imam Syafi'i telah merumuskan, ilmu-ilmu hadis, menteorikan dan menyusun kaedah-kaedah penerimaan hadis yang telah diamalkan dan dipraktikkan oleh orang sebelum dia dan orang yang berada di zaman dia dan kemudian daripada dia. Sehinggalah ilmu hadis itu dikembangkan lagi dan lagi sehingga saya boleh katakan ilmu hadis itu dia sikit demi sikit dia berkembang. Sebenarnya bukan kata dia berkembang tu kerana orang buat bid'ah dalam ilmu hadis, dah. Tetapi kerana kesesuaian zaman. Kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ni tidak memerlukan sangat kepada sanad. Kenapa? Kerana Nabi masih ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, jadi apabila sahabat lain menyampaikan kepada sahabat yang lain, bila ada sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain sesebuah hadis yang mana diragui oleh sahabat yang disampaikan kepadanya hadis, dia boleh tanya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia mengambil turn untuk bersama dengan seorang ansar, kita ambil turn, hari ini aku turun jumpa Nabi, esok engkau pula, supaya kita boleh, hari yang kita tak jumpa Nabi tu kita boleh bekerja. Jadi bila mana ada seorang ansar itu bawa berita daripada Nabi SAW yang dia agak ragu, maka Umar terus bertanya Nabi SAW, dan benda ini sangat masyhur. Tetapi bila Nabi dah tak ada, maka berlaku macam-macam fitnah. Berlaku macam-macam cabaran kepada umat Islam yang hidup di zaman kemudian, maka mereka perlu untuk meletakkan undang-undang, meletakkan disiplin supaya hadis itu dipelihara. Seperti mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana dia dibacakan kepada dia oleh seorang anak murid dia yang bernama Bushair Al-Adawi. Bushair Al-Adawi membacakan hadis kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas faja'ala Ibn Abbas lam ya'zan li hadithi. Ibn Abbas tak dengar pun hadis yang dibaca oleh Bushair. Kenapa dia tak dengar? Sebab hadis yang dibaca oleh Bushair ni adalah hadis yang dibacakan tanpa sanad. Tak dinyatakan sanad. Sehinggakan Bushair tegur Ibn Abbas. Dia kata, ya Ibn Abbas, malila araka tasma' li hadithi. Uhadithuka bihadithin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam tasma'. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna kunna marratan idza sami'na hadithan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina walakinna an-nas lamma rakibu as-sa'ba waz-zalul falam nasma' illa mimman na'rif. Atau kama qala, kata Ibn Abbas, sesungguhnya kami dulu, yakni golongan sahabat, ketika mana adanya Nabi, bila kami mendengar hadis, sesiapa pun yang membacakan kepada kami hadis, kami akan beliakkan biji mata kami untuk melihat dia. Kami akan renung dia untuk kami faham hadis tersebut. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan tadahkan telinga kami untuk mendengar. Tetapi apabila manusia ini sudah menunggang yang liar dan juga yang jinak, maksudnya hadis yang dikenali pun mereka terima, hadis yang mereka tak kenal pun mereka ambil. Manusia dah tak peduli dah daripada mana hadis yang dia nak terima. Tak pernah siasat lagi dah. Falam nasma illa mimman na'rif, maka kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang benar-benar kami kenal. Demikian juga yang disebutkan oleh anak murid kepada Ibn Abbas, seorang tabi'i yang besar, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimah sahih dia. Kata Muhammad bin Sirin, innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayuqbalu hadithuhu wa in kana min ahli fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli albid'ah fayuraddu hadithuhu aw kama qala. Yang bermaksud, kata Muhammad bin Sirin, manusia tak pernah bertanya tentang sanad. Ha, tak pernah bertanya tentang salah silah perawi, daripada siapa, dia tak pernah tanya. Sehinggalah apabila berlakunya kekacauan, sehingga apabila berlakunya fitnah, pergaduhan di antara orang Islam, sebahagian ulama' mentafsirkan fitnah dalam kalam Ibnu Sirin ini ialah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan khalifah ketiga orang Islam. Maka kata Ibn Sirin, maka pada ketika itulah manusia mula bertanya, manusia mula berkata, sammu lana rijalakum, siapa nak baca hadis kena bacakan sanad sekali untuk dilihat. Jika perawi-perawi itu daripada kalangan ahli sunnah, kita terima. Kalau perawi itu daripada kalangan ahli bid'ah, kita tolak. Ini menunjukkan kepentingan ilmu hadis dalam kehidupan, kepentingan ilmu hadis dalam kehidupan orang Islam. Maka fardu ain bagi umat Islam, fardu kifayah bagi orang Islam ni, untuk ada satu puak yang kena belajar ilmu hadis secara mendalam. Untuk apa? Untuk membezakan di antara yang sahih dan tak sahih. Membezakan di antara yang betul dengan yang tak betul. Itu yang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri apabila dia menyebutkan dalam satu kata-kata yang sangat masyhur, dia kata apa? Dia kata, al-malaika hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Kalaulah malaikat itu adalah penjaga wahyu di langit yang menjaga Quran di Lauh Mahfuz, maka ahlul hadis, mereka adalah penjaga wahyu yang berada di bumi, yang menjaga kalam Rasul, yang menjaga perbuatan Rasul apabila ia dinukilkan, supaya tidak berlaku kesilapan dan pembohongan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, benda ni juga yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata, alaikum bi ashabil hadis, kamu kena pegang dengan pandangan ulama-ulama hadis. Fa innahum aktsarun nasi sawaba, kerana mereka ini adalah golongan yang paling banyak berada dalam kebenaran. Saya nukilkan juga kalam Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Apa kata dia? Dia kata, wa nahnu la nad'i al-ismah fi a'immatil jarh wa at-ta'dil walakinnahum aktsarun nasi sawaba wa andaruhum khata'a wa ashadduhum insafa wa abda'u wa ab'aduhum 'anit tahamul. Kata Imam Az-Zahabi, dia kata, kita sekali-kali tidak pernah mendakwa kemaksuman pada ulama yang mengkritik perawi-perawi hadis, yang mengkritik periwayatan hadis. Kita tak pernah kata mereka ini maksum, kata Imam Zahabi. Tetapi dia kata, mereka adalah manusia yang paling banyak sekali berada dalam kebenaran. Mereka orang yang paling jarang sekali melakukan kesilapan. Dan mereka orang yang paling teguh sekali memegang perasaan insaf, memegang keadilan apabila mengkritik. Tak peduli daripada puak mana pun. Kan? Tak peduli daripada puak mana pun. Kalau salah, mereka akan kata salah. Seperti mana kata Yahya bin Ma'in dalam satu kata-kata yang sangat-sangat masyhur, dia kata apa? Manil ladzi la yukhti? Kan? Siapa yang tak pernah buat silap, kata Yahya bin Ma'in? Kan? Siapa yang tak pernah buat silap? Kalau ada orang yang kata Yahya bin Ma'in, mal la yukhti fil hadis fahuwa kadzdzab. Siapa yang tak pernah, siapa yang kata dia tak pernah silap dalam periwayatan hadis, dia adalah pembohong. Itu kata Yahya bin Ma'in. Jadi kata Imam Zahabi, dan orang yang paling jauh sekali ulama hadis ni, golongan yang paling jauh sekali daripada tahamul, daripada sifat bias, daripada sifat permusuhan. Kerana musuh dengan dia, maka semua riwayat nanti. Ini bukan sifat ulama hadis. Ulama hadis insaf, kerana mereka menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita melihat Abu Daud sendiri, ketika mana orang tanya tentang anak dia Abdullah bin Abi Daud, dia sendiri kritik anak dia. Kerana dia tahu anak dia bukanlah satu orang yang mempunyai ketokohan yang tinggi di dalam ilmu hadis, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, semua ni akan menjadikan kita sebagai orang awam ni melihat bahawasanya ilmu hadis sangat penting. Cuma bukan semua orang kena mendalami ilmu hadis. Soalan yang Ustaz Amirul duk tanya tadi, orang awam ni nak tahu setakat mana? Saya sebut begini. Pertama, orang awam kena akui bahawasanya ilmu hadis adalah ilmu yang fardu kifayah, mesti ada orang yang belajar. Kena pastikan ada orang yang bijak, yang hebat untuk belajar ilmu hadis. Jangan kata orang belajar ilmu hadis ni menyusahkan orang. Sikit-sikit nak tanya hadis mana. Sikit-sikit nak cek hadis-hadis orang. Cek diri sendiri dululah, baru cek hadis. Kita kata, cek diri sendiri ni tak payah nak suruh kempen. Semua orang kena cek diri sendiri. Dan kita tak disuruh untuk cek diri orang. Kan? Ilmu hadis perlu ada satu kumpulan yang kena cek hadis-hadis yang palsu, yang tersebar, yang terlalu daif, yang tersebar, supaya penyelewengan terhadap nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dibendung. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ada perasaan hormat terhadap ulama-ulama hadis silam. Bila kita sebut nama Syu'bah bin Hajjaj, bila kita sebut nama Yahya bin Ma'in, bila kita sebut nama Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bila kita sebut nama Abu Hatim Ar-Razi, bila sebut nama Ibnu Hibban, maka nama-nama seperti ini sepatutnya tidak asing lagi pada orang awam. Tapi hari ini kalau kita sebut nama-nama ni, kadang-kadang jarang dengar. Melainkan orang yang dengar kuliah hadis. Biasa kita dengar nama ulama fiqah lah. Kan? Dan itu tak salah. Kita orang yang belajar hadis ni, kena semarakkan lagi. Memperkenalkan tokoh-tokoh hadis. Memperkenalkan perjuangan ulama-ulama hadis dalam membela ilmu-ilmu hadis di zaman ini, supaya orang masyarakat kenal bagaimana mereka bersungguh dalam nak menjaga ketulinan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua, hormat pada ulama hadis. Sebab kadang-kadang Ustaz, bila saya tulis kan dalam Facebook ke apa ke tentang status hadis, saya kena kecam. Sedangkan saya duk nukil, kan, saya duk nukil pandangan Abu Hatim Ar-Razi, kadang-kadang saya nukil pandangan Al-Imam Az-Zahabi, kan. Tapi ada satu orang dululah, lama dulu, dia marah kat saya bila saya tulis pasal status hadis. Dia marah kat saya, dia kata teruk korora, dia kata, kan. Lepas tu disebutlah saya Wahabi dan sebagainya. Saya kata saya bukan, ni bukan pandangan saya, ni pandangan Al-Imam Zahabi. Dia kata Zahabi tu Wahabi sekali. Zahabi pun jadi Wahabi, kan, punya dia tak kenal. Saya yakin dan percaya dia tak kenal Zahabi tu siapa. Kalau dia kenal Zahabi tu siapa, dia pun tak berani nak cakap perkataan tu. Tapi nak katanya orang tak kenal, dan ini merupakan tugas kita. Tak salah pada dia lah. Dia mungkin dia rasa dia sayang pada ilmuan dia. Dia yakin pada ilmuan dia. Dia rasa kita ni buat kacau. Tapi ini tugas kita untuk memperkenalkan ulama-ulama hadis kepada masyarakat. Dan masyarakat kena tahu juga. Yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan benda mainan. Sebab itu Al-Imam Al-Iraqi pernah sebut. Dia kata apa? Dia kata mana-mana orang yang menukilkan hadis yang sahih tanpa dia tahu ia sahih waktu dia nukil, dia tetap dikira telah melakukan kesalahan. Kenapa? Kerana dia telah menyebarkan sesuatu benda, sebar satu benda sebelum dia tahu status. Ini benda yang sangat bahaya. Kan, walaupun ada orang kata, dia kata, ala orang awam tak payah check lah, kan? Tapi kita nak bagi kesedaran pada orang awam, jangan share benda yang belum pasti. Itu je. Benda belum pasti, benda belum tahu, jangan share. Simpan. Tanya ustaz-ustaz yang belajar dalam bidang hadis. Kan? Siapa ustaz nak tanya? Tanya Rora dia tak jawab. Tanyalah Salman Ali. Tanyalah Amirul Hasan. Tanyalah apa ni, ramai lagi ulama apa ni, ilmuan-ilmuan yang berada dalam bidang hadis yang boleh ditanya. Kalau dia tak jawab juga ustaz, tak jawab jangan share. Senang cerita. Kerana ini disiplin. Kan? Kan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaditha bi kulli ma sami', cukuplah bagi salah seorang daripada kamu tu berdusta bila dia sebut semua benda yang dia dengar. Itu yang ke berapa dah? Yang keempat kot kan? Yang kelima, tahulah istilah-istilah asas. Ha, tahu istilah asas yang terakhir. Tahu istilah asas. Apa dia? Istilah asas. Bila sebut sahih, tahulah sahih. Bila sebut daif, tahu daif tu apa dia. Bila sebut hadis palsu, dia tahulah hadis palsu tu apa dia. Bila sebut hadis hasan, dia tahu hadis hasan. Tak ada dia kata, hasan mana ni pula ustaz? Jiran rumah saya ada seorang polis pencen nama Hasan. Contohnya kan? Ha, jadi kita tak mau. Paling tidak dia tahu istilah-istilah ilmu hadis yang asas, dan juga dia kenal apakah itu syarat hadis sahih. Bila orang kata, bila ustaz kata hadis ni daif kerana sanad terputus, dia kata sanad terputus tu siapa yang potong pula ustaz? No, maksudnya dia masih lagi perlu belajar dalam ilmu hadis, kerana benda yang asas dia kena tahu. Sanad terputus tu apa dia, perawi yang tak dikenali tu apa dia, perawi yang siqah tu apa dia, perawi yang daif tu apa dia, perawi pemalsu hadis tu apa dia, supaya dia tahu. Dan dia kena tahu setiap status ni ada perincian-perincian hukum dari sudut kehujahan. Ilmu yang kita kata hadis daif, daif ni ada daif berat tak boleh pakai, daif ringan boleh pakai dengan syarat, apa syarat-syaratnya. Ni orang awam kena ambil tahu. Ya, ini orang awam kena ambil tahu. Ini benda yang sangat sangat-sangat penting bagi orang awam. Jadi saya rasa itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan untuk orang awam tahu. Tapi kalau lebih lagi, lagi baguslah. Kan kalau sebelum ni saya ada buat kursus, orang kata apa? Kursus takhrij. Ramai masuk. Kan bukan untuk dia orang nilai hadis. Ramai orang marah juga. Dia kata ini semua nak ajar orang jadi mujtahid ke apa ni? Tak, kita belajar, saya belajar sampai PhD hadis ni pun saya bukan mujtahid pun. Ha, jangan duk perasan nak kata saya mujtahid pula. Saya tak pernah kata. Dan jangan duk tuduh juga. Kita pun tak pernah claim diri kita mujtahid. Tapi setidak-tidaknya, ya, setidak-tidaknya, kita tahu bagaimana ulama hadis proses hukum. Bagaimana kita tahu ulama fiqah memproses hukum syar'i. Begitu juga kita kena tahu the process. Macam mana ulama hadis proses hukum-hukum dan status hadis. Paling tidak kita respect. Kan, walaupun kita tak boleh buat, tapi datang satu perasaan bangga. Ni adalah ulama yang ikhlas yang telah menghabiskan umur mereka semata-mata untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran kepada Dr. Rozaimi Ramli atas kupasan yang dapat saya simpulkan bahawasanya orang awam yang pertama dia perlulah mengetahui bahawasanya perlu ada orang yang sebahagian orang yang tafaqquh di dalam ilmu hadis sehinggalah depa tahu yang mana depa ni bertugas untuk menyatakan ni sahih, ni palsu, ni hasan. Dan orang awam pula bila mana ustaz tu dia bagi tahu hadis ni sahih, hadis ni daif, hadis ni maudhu', maka dia tahu apa itu maudhu'. Jangan jadi macam sebahagian orang, dia kata bila dia berbalah, kamu dapat hadis ni daripada mana? Dia nak menegakkan hujah dia. Dia kata, saya dapat hadis ni daripada kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi. Oh, dia kata. Dengan pasti dan bangganya, dia kata. Itu masalah bila dia tak tahu yang ini berlaku. Bila dia, pendalilan dia pun daripada kitab Mawdu'at, daripada kitab hadis palsu. Jadi sebab apa yang jadi begini? Sebab dia tak belajar hadis. Bahkan saya pernah jumpa ustaz, dia kata, mana ada hadis palsu? Ustaz tu, ustaz. Dia kata, tak ada hadis, tak ada hadis palsu. Sebab dia kata, Nabi mana ada cakap benda palsu? Dia kata macam tu. Mana ada Nabi cakap benda palsu? Jadi tak ada hadis palsu. Merepek dia kata kalau kata hadis palsu. Saya jumpa sendiri. Memang ini yang menyebab. Inilah yang kita katakan supaya kita belajar hadis, mustalah hadis, asas-asas hadis yang kita dah buat ni supaya orang awam faham, orang awam tahu bahawasanya bila ada ustaz kata hadis ni palsu, dia tahu hukum tak boleh nak sebar. Yang dia kata hadis ni sangat daif, yang sangat berat, dia tahu tak boleh nak amal dan sebar. Inilah yang kita cuba terapkan sepanjang 10 siri pembelajaran kita, yang mana saya selalu ulang-ulang dalam pengajian kita bahawasanya akhirnya at least apa yang kita dapat sebagai orang awam daripada pembelajaran ni ialah kita menjadi orang yang berasa bertanggungjawab apabila datang sesuatu hadis yang kita tidak kenal status dia, tak tahu status dia, pelik bunyi ni, maka kita akan stop jari kita daripada share dan seumpamanya. Baik, jadi saya tertarik dengan kata-kata apa kisah yang dibawa oleh Dr. Zaimi berkaitan dengan Ibnu Abbas dengan Bashir Al-Adawi ni. Dia kata sehingga Ibnu Abbas tak mau dengar apa ni hadis-hadis yang disampaikan oleh Bashir Al-Adawi. Okey. Jadi orang zaman sekarang ni dia pantang dengar hadis akhir zaman dia suka nak ambil. Pantang saja dengar di akhir zaman, mana ustaz sekarang ni, dia pattern sekarang ni, mana ustaz yang tengah cakap ataupun orang-orang awam yang tengah cakap pasal akhir zaman, iaitu kita, kalau kita tengok dekat YouTube atau Facebook, dia akan ada rating yang tinggi, banyak akan views, banyak orang komen, memang macam tu dia suka daripada dulu lagi. Tapi zaman sekarang ni, pandemik ni, macam dia seolah jadi macam ramai sangat orang nak tahu ni. Jadinya sebenarnya apa benda hadis akhir zaman ni, apa benda yang fitnah akhir zaman ni yang kita nak tahu ni, apa benda yang perlu kita tahu tentang fitnah akhir zaman, dan apa sebenarnya fitnah akhir zaman tu, dan adakah kita dah masuk dalam zaman fitnah akhir zaman tu? Moga-moga moderator pendebat terbaik kita ni dapat memperjelaskan isu ni kepada kita semua. Fali tafadhal, masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, Ustaz Zamirul, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli, pihak penganjur yang sudi jemput saya untuk bersama-sama hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya nak sebut tentang jawab soalan yang diajukan oleh Al-Fadhil Ustaz Amirul tadi, saya nak cerita sikit lah. Sebab di permulaan tadi Ustaz Amirul perkenalkan buku Dr. Sayuti, dan juga Ustaz Amirul sebagaimana yang dia khabarkan dah habis 11 siri kan pengajian buku yang Dr. Sayuti tulis ni. Cuma saya nak cerita sikit lah pengalaman ni. Pengalaman ni yang menarik. Yang menariknya, saya antara murid yang rapat dengan Dr. Sayuti. Banyak juga subjek saya ambil dengan dia. Tak ingat adalah 3-4 subjek kot saya belajar dengan Dr. Sayuti. Buku ni lah Asas Kenali Hadis. Dan ini maklumat tambahan yang tak ada kena-mengena dengan forum kita hari ni lah. Cuma nak cerita, kali pertama saya jumpa dengan sahabat saya, abang saya Al-Fadhil Dr. Rozaimi ni, adalah dalam kelas Dr. Sayuti. Saya tak tahulah dia ingat lagi ke tak. Kalau dia tak ingat pun tak apa. Yang penting saya jumpa dengan dia kali pertama dalam kelas ni. Cuma masa tu saya tak kawan dengan dia lagi lah. Atas sebab-sebab yang saya dah share dulu. Tuan-tuan boleh tengok video-video dulu. Jadi ya, itu cerita selingan dan tambahan. Jadi saya mula kenal dan tahu yang adanya manusia bernama Rozaimi bin Ramli ni ketika sama-sama duduk dalam kelas Dr. Sayuti dulu di UAE. Baik, sebagai selingan. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Amirul tadi tentang apa cerita tentang fitnah akhir zaman. Semua orang bercerita tentang fitnah akhir zaman dan orang berminat untuk tahu tentang fitnah akhir zaman. Betul lah macam Ustaz Amirul sebut, siapa sahaja yang cerita tentang akhir zaman, rating dia tinggi. Cuma masalahnya, tanpa mengambil kira ketepatan maklumat tu. Tak kira lah sama ada orang tu cerita berdasarkan dia petik daripada hadis-hadis sahih, ataupun cerita itu berdasarkan cerita pengalaman peribadi dia, cerita yang dikutip entah dari mana-mana pun kita tak tahu. Tapi hakikatnya, semua orang yang bercerita tentang akhir zaman ni, dia mendapat momentum yang baik. Ramai orang cuba untuk dengar, cuba untuk sebarkan, cuba untuk fahami. Dan kerana ramai sangat orang yang bercerita tentang bab akhir zaman ni, kita kena balik kepada soalan yang paling asas sekali. Sebab ramai orang cerita, jadi persoalan yang paling asas yang kita perlu jawab, cerita versi mana yang betul? Sebab akhir zaman belum berlaku, kan? Ataupun mungkin dah berlaku ataupun belum berlaku, itu nanti kita boleh bahas kemudian. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang akhir zaman, Nabi merujuk kepada perkara-perkara yang akan berlaku di masa akan datang, berlaku di masa depan. Dan setiap orang lain yang bercerita tentang akhir zaman juga, mereka bercerita tentang peristiwa yang akan berlaku nanti di masa hadapan. Akhirnya kita tak tahu versi mana yang betul dan versi mana yang salah. Maka satu-satunya cara untuk kita nak tahu sumber maklumat yang paling tepat tentang peristiwa akhir zaman adalah dengan merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Sebagaimana yang disebut oleh Fadhil Dr. Rozaimi tadi, pentingnya untuk memahami hadis, sebab ada beza yang besar di antara perkataan salah seorang daripada kita dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ataupun syekh mana yang kata sekalipun, itu bukan wahyu. Itu pandangan dia. Kalau dia cerita tentang akhir zaman, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Bahkan kalau yang bercakap tu ulama besar sekalipun, percakapan dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Yang hanya confirm 100% bercerita tentang akhir zaman mesti betul hanyalah Nabi SAW berbalik kepada yang diceritakan awal tadi. Sebab itulah, tidak ajaib dan tidaklah mustahil, bukanlah benda yang besar untuk kita melihat tokoh-tokoh yang bercerita tentang akhir zaman, akhirnya penakulan mereka tentang akhir zaman ataupun apa yang mereka faham tentang akhir zaman, bukan akhir zaman. Setelah mereka bagi tanda-tanda tu, kelihatan zaman lain datang jauh lagi, akhir zaman belum berlaku. Sebab itu penting untuk kita tekankan daripada awal. Kata-kata Nabi, wahyu. Tafsiran manusia, bukan wahyu. Bukan wahyu artinya boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dan sejarah dah tunjuk kat kita. Ramai orang-orang yang hebat, kadang-kadang tafsiran mereka tentang akhir zaman, rupa-rupanya belum lagi. Lepas tu, lama lagi, ialah kalau dilihat secara konteks keseluruhan umur bumi ni, kita di hujung lah. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Ta'ala sebut, telah dekat detik akhir zaman ni, as-sa'ah dan juga bulan telah terbelah. Dekatlah. Tapi kalau dibandingkan ambil daripada zaman Nabi SAW sampai akhir zaman, ternyata beberapa perkataan ulama' ni yang mereka kata zaman mereka tu akhir zaman dah. Rupanya selepas zaman mereka tu berlalu panjang. Kalau kita boleh ambil satu contoh kan, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi saya tak ingat, mungkin tahun 500 Hijrah begitu, dia hidup lama dah 500 Hijrah. Zaman tu mungkin di tempat kita tak ada apa pun, orang masih lagi hidup dalam keadaan tak ada kemajuan. Kata Imam Al-Qurtubi, apabila dia bahaskan tentang hadis Nabi SAW, di hujung akhir zaman nanti akan berlaku banyaknya bangunan yang tinggi. Orang-orang miskin, yatatawaluna fil bunyan. Arab-Arab miskin akan berebut-rebut buat bangunan yang tinggi. Al-Qurtubi rahimahullah kata, ini dah berlaku zaman kita. Kita berada di akhir zaman dah ni. Tapi tuan-tuan bayangkan, kalau Al-Qurtubi hidup zaman sekarang, apa dia akan kata tentang fatwa di zaman dia? Mungkin di zaman dia, orang boleh angkat bangunan 3-4 tingkat. Al-Qurtubi kata, zaman sebelum tu tak ada. Zaman aku ni dah ada. Ini akhir zaman. Kalau Al-Imam Al-Qurtubi tengok Burj Khalifa ke KLCC, dia nak kata apa tentang zaman dia? Saya nak kata bukan Imam Qurtubi tu memperkecilkan dia. Tidak. Tetapi kalaupun Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia boleh buat tafsiran yang ternyata zaman selepas tu kita nampak, oh, tafsiran Al-Qurtubi ni tak kena. Bukan tepat. Zaman selepas tu sebenarnya, keadaan sebenar yang digambarkan oleh Nabi SAW. Zaman lani sebenarnya, Arab-Arab Badui di negeri Khalij contohnya, Arab Saudi, Qatar, UAE, Kuwait, mereka ni berebut-rebut untuk buat bangunan tinggi. Demikian jugalah orang lain juga boleh jadi silap, sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi tersilap dalam tafsiran. Jadi untuk permulaan ni, saya nak tekankan yang tafsiran siapa pun boleh jadi silap. Apatah lagi tafsiran yang tidak berdasarkan ilmu. Tafsiran Imam Qurtubi tu dia tafsir hadis. Okeylah, cuma contoh yang dia letak tu tak kena. Apatah lagi manusia-manusia yang dia tafsir ikut kepala otak dia sendiri. Jadi kebarangkalian untuk silap tu ada di mana-mana. Itu pertama, kita kena faham. Dan yang kedua, apabila kita dah faham bahawa sumber yang takkan salah satu sahaja, Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Jadi ada tak akhir zaman ni? Ada. Ada tak fitnah akhir zaman? Kita mengaku ada, sebab Nabi SAW bercerita tentang keadaan kucar kacir yang akan berlaku di akhir zaman. Ini ada dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan. Jadi kita kena mengaku dia ada. Dan yang seterusnya, apa maksud fitnah akhir zaman ni? Antara maksudnya, kalau kita boleh kata, asalnya perkataan fitnah merujuk kepada ujian. Ibtila, ikhtibar, imtihan. Ini semua membawa maksud yang hampir sama. Ujian, ditimpakan dengan satu keadaan yang berat. Kalaupun, kalau kita boleh panjangkan sedikit, fitnah ni boleh juga merujuk kepada keadaan di mana kita kacau bilau. Tak tahu yang mana betul, tak tahu yang mana salah. Pilihan tak tahu. Itu juga sebahagian daripada fitnah. Peperangan di kalangan orang Islam, itu juga sebahagian daripada fitnah. Dan saya nak bagi beberapa contoh lah kalau kita boleh lihat dan kita boleh kaitkan di zaman kita. Sekali lagi, boleh jadi tafsiran kita betul bila kita letak contoh. Boleh jadi tafsiran kita tak betul. Nanti akan datang, akan jadi lagi teruk daripada kita. Cuma kita kena ambil perhatian beberapa tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang sebenarnya patut menjadikan kita insaf. Kita tak boleh teka. Inilah tanda sebenar. Teka mungkin tak betul. Tapi kita perlu insaf. Sebab kalau kita tengok tingkah laku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, mereka telah ready dan mereka risau akan turunnya dan keluarnya Dajjal. Mereka risau. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan mereka, mereka bertanya sesama sendiri, inikah akhir zaman? Inikah tanda Dajjal? Apa tanda-tanda sebelum berlaku kiamat? Mereka risau. Dan sepatutnya juga kita sebagai umat Islam ni melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa risau juga melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Antara yang paling masyhur dan yang selalu dibincangkan oleh orang ramai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang sebelum berlakunya hari kiamat ini akan berlaku satu keadaan di mana dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sebut badirul a'mal fitanan. Buatlah amalan yang banyak sebelum berlakunya fitnah. Kaqita'il laylil muzlima. Fitnah yang akan datang seperti mana malam yang gelap gelita. Malam yang gelap gelita kan? Hang nak jalan, hang tak tahu. Nak pergi ke mana? Depan ke? Belakang ke? Tak nampak jalan. Apa tandanya? Ini kita kena jaga. Kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Ada orang yang pada waktu pagi, dia beriman. Wa yumsi kafiran. Bila petang, dia jadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang pula ketika petang dia beriman, tetapi apabila datang pagi esok dia jadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalila. Ada orang ramai, dalam bahagian riwayat disebutkan ada kaum yang akan jual agamanya dengan harga yang murah. Ini satu tanda. Dan tanda ini sepatutnya merisaukan kita. Kan kalau kita lihat di sekeliling kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila dikatakan pagi dia mukmin, petang dia jadi kafir. Mungkin bukan kafir dalam keadaan kafir i'tiqad. Amalan-amalan dosa-dosa besar. Mubiqat. Kan kalau kita lihat di sekeliling kita, masyarakat kita, ia sepatutnya merisaukan kita. Yusbihu mu'minan. Bangun pagi, solat subuh, 2 rakaat. Mu'min. Melakukan amalan orang beriman. Bagaimana pula selepas tu, kalau terlibat dalam perkara-perkara yang jelas haram. Sebagai contoh riba. Riba ke, judi ke dan sebagainya kan. Seperti biasa. Tak ada apa-apa pun. Tak rasa pelik. Lepas tu, yumsi mukmin, petang mukmin, pagi esok jadi kafir. Kita sepatutnya rasa insaf dan rasa bimbang, takut nampak macam ramai yang merisaukan kita. Dia jadi macam norm, jadi macam budaya. Sehingga kalau kita tanya kan, kebanyakan orang yang tidak mengikuti kelas-kelas agama kan, apa beza antara insurans dengan takaful? Ramai orang akan kata, apa bezanya? Sama. Siapa bagi rate lagi bagus, kita beli kat situ lah. Ini company insurance, ni company takaful. Siapa bagi rate bagus, kita ambil kat situ. Bezanya besar. Bezanya besar. Apa beza perbankan Islam dengan pembankan konvensional? Kalau kita tanya orang kan, dekat siapa-siapa kita tanya. Apa beza antara dua? Ramai orang mungkin akan kata, apa beza? Sama. Aku pergi apply kat sini, aku apply kat sini. Siapa yang approve, bagi rate bagus, aku ambil kat sini lah. Kita bimbang. Kerana riba, contohlah ini sebagai contoh saja. Bukan nak kata kat siapa-siapa, nak bagi contoh untuk kita sama-sama insafi. Salah satu dosa besar riba. Kan? Salah satu dosa besar kita tahu riba. Apabila manusia, dia boleh masuk ke dalam riba dan dia anggap riba tu okey je, tak ada masalah. Dan ramai-ramai orang buat begitu. Anggap tak ada masalah. Wa yusbihu mu'minan. Esok pagi dia bangkit, dia semayang subuh, dia beriman macam biasa, melakukan amalan orang beriman. Ini patut merisaukan kita. Kalau ada orang yang melakukan dosa, sebahagian kita melakukan dosa, dia sedar itu dosa, dia malu melakukan itu dosa, orang ramai sedar itu dosa, mungkin masyarakat itu kita rasa, okeylah, ada orang, setiap masyarakat ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi apabila kerosakan bermaharajalela, ini tanda lain pula, kerosakan bermaharajalela, fantadhir sa'ah, maka nantikanlah sa'ah. Jadi, dan tapi yang penting untuk kita tekankan bersama, Ustaz Amirul, saya nak tekankan sekali lagi, kita tak tahu bila. Satu ketika dulu, mungkin kalau kita tengok iklan TV tahun 60-an, 70-an, 80-an, iklan arak terdedah di TV. Time tu arak jadi dianggap normal dalam masyarakat. Balik kerja, minumlah kasbet. Buat iklan dalam TV, orang Melayu boleh berlakon. Relax lah. Orang anggap biasa. Sekarang dah berubah. Kan? Orang anggap arak macam, dosa, jangan buat. Ini kita kena berterima kasih lah kepada apa gerakan-gerakan kita dalam gerakan Islam, pemimpin-pemimpin politik Islam yang telah membawa perubahan ni, alhamdulillah Allah bagi ganjaran yang besar kepada mereka. Tapi sekarang ni kita nampak riba pula. Orang nampak macam normal. siapa pun boleh buat, tak ada beza antara keduanya. Cuma kita bimbang ini situasi akan berterusan-berterusan dan akan jadi juga bercampur aduk antara iman dan juga kufur dalam masa yang sama. Iman dan kufur dalam masa yang sama. Nak pergi berubat kan? Pergi berubat, baca doa starting dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma antasyafi fashfi. Ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan, maka sembuhkan. Dia mula dengan doa. Cantik. Iman. Mukmin, mukmin. Sagi, berubat-berubat tak baik. Ustaz main jampi, tak baik pula. Tak jadi. Tak sembuh. Tak hilang penyakit dengan jampi. Pergi jumpa bomo pula petang. Bomo pula buat upacara dia, pawang buat upacara dia dan sebagainya. Kita bimbang. Kalau budaya-budaya begini berterusan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, pagi dia mukmin, petang dia jadi kafir. Ataupun petang dia beriman, mukmin, pagi esok dia jadi kafir. Sebab itulah kita kena jaga supaya kebaikan dan keburukan ni, satu, kita jangan biarkan dia bercampur aduk, masuk jadi satu. Saya pesan untuk diri saya, kadang-kadang benda ni kecil. Sebahagian perkara ni kecil, kita tak besar. Pada penglihatan orang ramai nampak kecil, tapi kena berhati-hati. Jangan campur aduk. Kita sebagai ustaz kan, kalau sahabat-sahabat di kalangan ustaz yang dengar, kalau orang jemput tuan-tuan, di kalangan ustaz datang, tolonglah baca doa majlis ni. Check. Hang nak baca doa tu majlis apa? Tak kira lah, menteri ke? Siapa yang nak datang majlis, hang check dulu. Kalau lepas baca doa tu ada tari, menari, apa benda yang ni, hang jangan pergi baca doa. Benda ni kita risau. Kita risau akan bercampur aduk antara yang iman dan kufur. Yang baik dan yang tak baik. Itu satu. Dan yang kedua, kalau satu lagi yang saya boleh kongsikan, antara fitnah akhir zaman yang juga sangat mengelirukan ramai orang, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, satati ala nas sinun khuda'ah, ataupun sinun khada'ah, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang mendustakan kamu, tahun-tahun yang penipuan ini akan bermaharajalela. Apa tanda dia? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang menipu akan dianggap jujur, akan dipercayai orang yang tipu. Penipu akan dipercayai oleh orang ramai. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang jujur, yang bercakap benar, mereka akan dianggap penipu. Ini tanda. Nabi SAW kata, dan macam mana kata Al-Fadhil Dr. Ruzaimi tadi, Nabi kata maksudnya betul. Satati ala nas, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang mana penipu, kamu akan anggap mereka jujur. Dia tipu. Saya tak mau cerita bidang lain lah, cerita bidang yang mungkin kita sama-sama duk belajar sekarang dalam bidang hadis. Kita dengar orang tu, kita tahu dia tipu. Yang dia sampaikan tu hadis-hadis palsu. Yang dia sampaikan tu kisah-kisah khurafat. Yang dia sampaikan tu tafsiran-tafsiran yang salah tentang agama. Yang mana Dr. Zaimi rajin sebut, Ustaz Amirul rajin sebut, saya juga rajin sebut. Tafsiran ni banyaklah, banyak. Dia main cakap benda-benda. Saya tak kisah, saya akan sebut juga sebab ada beberapa benda yang memang tak ada asas. Tak ada asas tu kira tipulah. Bani Tamim, Tamim tanah Melayu. Tipu, salah, tak ada asas. Contoh. Jangan baca tabat yada abillah abil watab. Nabi kecil hati. Tak ada asas. Khurafat, kepercayaan salah. Bukan khurafat, kepercayaan yang tak betul. Tak disebut dalam nas. Yang bimbangnya, kalau sebahagian orang yang dia banyak membawa isu-isu begini, perkara-perkara begini. Kita tak mau cerita tentang urusan dunia ni. Urusan dunia bukan bidang kita tak mau cerita sangat. Ada orang kata, siapa cucuk vaksin, 2 tahun lagi mati. Ini semua tak mau cerita. Lain-lain, tak tepi dulu. Urusan agama saya nak sebut ni, antara yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang membimbangkan kita sebenarnya, akan datang tahun-tahun, yusaddaqu fihal kadhib. Penipu akan dipercayai. Berbondong-bondong orang akan datang, akan ke hadapan, mendengar cakap-cakap yang tipu. Mendengar cakap-cakap yang tak betul. Ini satu. Dan juga orang yang bercakap jujur akan dianggap tipu. Macam Dr. Zaimi cakap tadi. Orang-orang yang menekuni ilmu dan sebagainya, menceritakan ini martabatnya daif ni, ini martabatnya tak betul, dia mempersendakan pula orang tu. Awak daif siapa? Pipukul dia sampai jadi daif. Dia boleh pula buat macam tu. Ini membimbangkan kita. Dan seterusnya Nabi SAW sebut juga antara tanda-tandanya, yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Lagi satu membimbangkan kita juga, akan dipercayai para pengkhianat. Dia khianat. Berapa kali dah dia khianat? Dia tipu orang tu, dia tipu orang ni, pergi court, drop case sebab bukti tak saksi, lari lah apa, tipu. Khianat. Semua orang tahu. Semua orang berbeza tahu. Dia ni pengkhianat. Yu'taman. Lalas ada projek besar, ada kontrak besar, ada jawatan besar. Pum, nawar dia naik atas. Ini tanda kiamat. Yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat akan dipercayai. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang dipercayai akan dianggap pengkhianat. Bukan negara kita. Ni nak cerita tentang negara lain lah. Yang orang cerita kat saya negara lain. Ada satu, dua, tiga negara orang suka cerita. Nak jadi polis kat negara tu, bahaya. Kalau hang tak ambil rasuah, orang lain akan tekan hang. Kawan-kawan hang akan tekan hang. Mereka tak mau kerja dengan hang. Mereka akan buat hidup hang jadi susah. Dan sebahagian orang kata mereka kena sehingga dituduh bermacam-macam. Harap-harap tak berlaku kat negara kita lah. Tapi di tempat lain berlaku. Bimbang. Kerana ini tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur akan dikenakan, akan dijatuhkan, akan ditulis sebagaimana mereka ini pengkhianat. Alamak, masa dah habis dah. Saya dengar ada seronok cerita ni, tapi tak apa, saya berhenti dulu lah. Lain kali kita boleh jadi macam ceramah pula. So, saya berhenti setakat ni dulu. Tak apalah. Lain kali kita boleh cerita bab ni. Minta semangat cerita, tapi tengok Ustaz Amirul tulis. Dah lama ada dia tulis. 2 minit lagi berhenti Ustaz. Ni dah lebih 4 minit dah. Tak apa kan. Jalan je. Tak apa. It's okay. Tengah syok tu. Tengah dengar cerita tu kan. Kita pun syok kan dengar. InsyaAllah. Kalau apa ni panel bersedia, begitu juga pendengar bersedia, kita boleh sampai lanjut sampai pukul 2 pagi insyaAllah. Boleh. Kalau semua bersedia nak dengar kan, kita ada lebih kurang dalam 1K penonton daripada Facebook yang berlainan. Ada 3 siaran ya, daripada Mishkah Media, begitu juga dengan Global Ehsan dan juga Malaha Press. Ada yang sampai 1K, dan saya kira mungkin lebih kurang dalam 10K jugalah yang tengok ni. Jadi kalau mereka semua bersedia, kita boleh insya-Allah lanjutkan masa, tak ada masalah. Okey. Baik, saya sebenarnya kalau kita bincang, dan saya yakin semua orang apabila dibacakan hadis-hadis akhir zaman, mereka akan rasa takut. Kan? Sebab kita akan nampak kaitkan kiri kanan kita ni ada benda yang sama, ada benda yang berkaitan. Bahkan hadis-hadis akhir zaman juga saya rasa dan saya percaya bahawasanya ia adalah kenapa Nabi ucapkan, Nabi bagitahu apa-apa tanda-tanda akhir zaman ni adalah untuk kita ni bersedia spiritual dan mental kita, supaya mana kita nampak tanda-tanda ni, kita bersedia kita punya amalan-amalan kita kan. Sebab tu yang dikatakan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Salman tadi kan, iaitulah kamu kenalah bersiap-siap, bercepat-cepat diri sebelum datangnya fitanan kan, sebelum datangnya fitnah-fitnah ini. Jadi, tapi demikian, ramai orang kalau kita lihat yang menyalahgunakan ataupun meramal-ramal dengan ramalan yang pelik-pelik lah, macam-macam kan. Mereka juga menggunakan hadis-hadis ni kan, takut-takutkan orang. Kemudian mereka mula, akhirnya mereka masukkan, kaitkan ini dengan macam ni, ni dengan macam ni. Yang ni nak meletup kat sini, ni nak bergelar ke perang. Kita sampai ada satu... Sampai ada satu tahap mereka dah bersedia nak masuk hutan dah, Ustaz. Kan? Mungkin kita boleh tahulah. Kat Malaysia ni ada sampai satu tahap polis dah discover ada satu kelompok ni mereka nak dah tahu dah Imam Mahdi nak keluar ni, nak masuk hutan dah. Nak masuk hutan menuju ke belah Syria dan sebagainya. Lalu saya rasa penting untuk kita tahu bagaimana kaedah-kaedah untuk kita interaksi dengan hadis akhir zaman ni. Fitnah-fitnah akhir zaman ni yang saya rasa Dr. Zaimi perlu stresskan ataupun kongsikan beberapa kaedah yang sangat penting untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman, supaya mana guideline-guideline ini dipegang oleh orang yang menonton malam ni, bila dia dengar siapa-siapa saja yang berbicara berkaitan dengan akhir zaman, dia boleh tahu, oh stop, okay, yang ini dah merepek dah. Okay, yang ini dah betul. Dia cerita elok kan, takut, jauhilah pagi jadi kufur, petang jadi mukmin, ada banyaknya orang yang berkhianat, orang yang cakap betul, kata salah, cakap salah. Yang ni kita tiba-tiba masuk part dajjal ke, contoh kan, Yakjub Makjub ke, dia dah pusing-pusing. Jadi Dr. Zaimi, please bagikan kami kaedah-kaedah yang tuntas supaya orang yang lepas ni dengar daripada mana-mana ustaz, termasuklah kita sekali kan, kok-kok kita pun tak tahu kan, termerepek kan, supaya lepas ni kita ada tahu bagaimana nak membezakan yang benar kaitan dengan hadis-hadis akhir zaman dan yang salah. Okey, fali tafadhal mashkura. Suara tak ada, Dr. Ros. Tak dengar. Suara Dr. Doktor tak dengar. Tutup mikrofon, lupa pula. Okay. Saya lupa ke nak beritahu awal tadi, memang saya dan Ustaz Salman ni kedua-duanya adalah anak murid kepada Dr. Sayuti. Kami belajar di UIA dan Dr. Sayuti adalah penyelia tesis saya di UIA masa dalam peringkat sarjana. Seorang guru yang baik lah, seorang guru yang sangat sporting kan, tapi dia tak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Itu takdir Allah lah, mudah-mudahan insyaAllah pada waktu yang lain kita dapat bersama dia. Baik, kita pergi kepada persoalan kita tadi, iaitu apa disiplin kita ni bila nak mentafsirkan kita punya peristiwa dan mengaitkannya dengan hadis-hadis akhir zaman. Pertama sekali, saya nak sebutkan disiplin kita yang pertama, kita tidak ada kesangsian bahawasanya kiamat itu adalah sesuatu perkara yang benar. Okay? Maksud setiap orang Muslim kena percaya kiamat itu akan datang. Kiamat itu ada. Sesiapa yang percaya kiamat itu ada, maka dia selamatlah. Selain dia percaya pada rukun iman yang lain. Siapa yang tak percaya adanya kiamat, maka dia kafirlah kerana dia telah menafikan sesuatu yang telah qat'i subutnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia ni apabila berdepan dengan isu-isu hadis akhir zaman ni, mereka ada empat golongan. Empat golongan yang saya kira kita kena tahu. Bila berdepan dengan isu akhir zaman, mengaitkan pula dengan situasi semasa, manusia ada empat golongan. Golongan yang pertama, golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikut disiplin para ulama yang tidak tergesa-gesa, yang mengikut disiplin yang saya akan sebutkan ini. Yang ini kita akan bincangkan disiplinnya, kena ikut. Kita kena jadi golongan yang ini. Yang kedua, golongan yang menolak hadis akhir zaman ni secara mutlak. Tolak habis. Dia kata saya tak percaya dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Hadis-hadis ni semua mengarut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kiamat tu datang dalam keadaan baghtah, dalam keadaan tiba-tiba, dia kata. Jadi bila ada hadis-hadis akhir zaman menceritakan tentang ini dah, bila berlaku yang ni dekat nak kiamat, bila berlaku yang ni dekat nak kiamat, ini semua bercanggah dengan Quran. Kan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam tafsir Al-Manar umpamanya, karya Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha di antara orang yang agak skeptik dengan beberapa hadis-hadis akhir zaman ni. Kerana dia kata banyak hadis-hadis akhir zaman ni yang pelik pada akal, dia kata. Ada beberapa lah yang dikritik. Antaranya hadis berkenaan dengan Dajjal. Dia kata tak mustahil Dajjal ni ada kuasa yang besar. Jadi dia mempersoalkan. Itu golongan yang kedua. Dan golongan kedua ni bahayalah. Kerana terlalu banyak hadis-hadis akhir zaman yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW yang telah pun berlaku di alam realiti. Bila Nabi SAW menyebutkan seperti mana yang Ustaz Salman sebut tadi kan, hadis Jibril yang sangat masyhur. Jibril datang jumpa Nabi, duduk depan Nabi, tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Lepas tu Jibril tanya, wa akhbirni an isaah. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi a'lama min asail wa hadithni an amaratiha. Nabi kata, antalid al amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asha yatatawalun al-bunyan. Atau kama qal. Nabi mengatakan bila Jibril tanya, bagi tahu aku tentang kiamat, Nabi kata tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jibril kata tolong bagi tahu kepada aku apakah petandanya, petanda dekatnya kiamat. Nabi SAW menyebutkan antalid al-amatu rabbataha. Apabila seorang hamba melahirkan tuannya, ada berbagai tafsiran ulama dalam masalah ni. Tetapi Nabi mengatakan satu lagi, wa antaral hufatal uratal, dan kamu melihat orang yang tidak berpakaian. Kan, orang yang urah, orang yang tidak cukup pakaian, orang yang hufah, orang yang tidak memakai selipar, alah orang yang miskin, ri'a asya, orang yang mengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka merebut-rebut meninggikan bangunan. Berebut-rebut meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Zaman ni kita dah melihatlah benda tu, kan? Qurtubi dah sebut, macam Ustaz Salman sebut tadi, zaman kita pun kita nampak clear. Di Qatar sana, di UAE, di Dubai, di Saudi, mereka-mereka ini mungkin dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi antaranya menyebutkan banyak hadis-hadis yang menjadi petanda kecil kiamat ini telah pun berlaku di zaman dia. Imam Nawawi juga menyebutkan benda yang sama. Jadi kita tak mungkin nak tolak kerana banyak hadis-hadis yang telah pun berlaku. Bahkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang sebahagian daripada petanda kiamat. Antaranya apabila peristiwa belah bulan itu berlaku, menunjukkan dekatnya, dekatnya kiamat. Okey, maka golongan yang menolak secara mutlak ni kita tak boleh ikutlah. Kemudian ada satu lagi kumpulan, kumpulan yang terima secara mutlak. Ini pun tak betul juga lah, kan? Tolak secara mutlak pun tak boleh, terima secara mutlak pun tak boleh. Kenapa? Kerana Imam Ahmad sendiri sebut, salasata ulum la aslalahu la aslalaha. Ada tiga jenis ilmu yang tidak ada asal, yang biasa ada hadis palsu di dalamnya, ataupun banyak riwayat-riwayat yang dhaif di dalamnya, yang bercampur-campur. Apa dia? At-tafasir atau at-tafsir wal malahim wal maghazi. Tiga benda, ilmu tafsir, ilmu akhir zaman dan ilmu yang berkaitan dengan peperangan Nabi SAW, kitab-kitab berkenaan dengan hadis-hadis seperti ini bercampur-campur. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Okey, itu kata Imam Ahmad. Jadi nak terima semua pun tak boleh, nak tolak semua pun tak boleh. Ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang terima hadis, hadis-hadis yang sahih, yang hasan, tetapi mentakwilnya dengan takwilan yang batil. Ini problem. Yang inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini, yang kita akan tengok. Disiplin, eh? Baik, saya nak sebut disiplin yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Apabila berinteraksi dengan hadis, tak salah untuk kita mengaitkan situasi dengan hadis. Tak salah. Kenapa? Sahabat Nabi SAW bila melihat Ibn Sayyad, mereka terus mengatakan dia adalah Dajjal. Mereka terus kata dia adalah Dajjal. Maksudnya mereka mengaitkan Ibn Sayyad dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian sahabat bersumpah pun. Dan benar kata Ibn Hajar, Ibn Sayyad itu merupakan salah seorang daripada Dajjal-Dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Walaupun dia bukan Dajjal yang besar, tetapi dia adalah sebahagian daripada Dajjal-Dajjal yang kecil. Begitu juga ketika mana kita melihat Asma binti Abi Bakar, apabila dia berbicara dengan Hajjaj, kan, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia menyebutkan tentang hadis dan dia mengaitkan Hajjaj itu salah seorang daripada Kazzab ataupun Mubir, sorry, salah seorang daripada Mubir, iaitu pembinasa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Asma mengaitkan situasi semasa, realiti semasa di zaman dia dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak salah lah. Tetapi ada disiplin yang kita perlu ikut. Apa dia? Yang pertama, kita kena pastikan tidak meletakkan tafsiran kita sebagai sesuatu yang qat'i melainkan dengan dalil yang sangat jelas seperti mentari terang. Seperti mana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Hasan, "Ibni hadza sayyidun sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minan nas." Atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, anak aku ini, yakni cucu aku lah Hasan ini, merupakan sayyid, merupakan pemimpin, merupakan ketua. Sayuslihullahu baina fi'ataini 'azimataini minan nas. Dia akan mendamaikan di antara dua puak yang bergaduh. Itu siapa? Ali dan juga Muawiyah. Dan ini berlaku dalam sejarah. Yang ini kita kata yang inilah maksud Nabi SAW. Confirm. Kerana tidak ada yang lain yang Hasan berperanan dalam nak mendamaikan di antara dua puak yang bergaduh. Tetapi di sana ada ruang-ruang yang kita kata masih boleh menerima tafsiran. Kita tak boleh kata, ini confirm tafsiran aku ni. Siapa tak terima, penyembah Dajjal. Siapa tak terima tafsiran aku, maka dia menyembah syaitan. Tak boleh. Kerana tafsiran kita kekal tafsiran. Seperti mana para ulama' apabila mereka mentafsirkan hadis bila Nabi SAW menyebut watataqarabul aswaq, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la taqumu sa'ah hatta tadhharal fitan wa yakthural kadhib watataqarabul aswaq. Nabi SAW menyebutkan waqama qal, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila berlaku banyak fitan, berlaku banyak bencana, wa yadhharul kadzib, banyak pembohongan, dan juga pasar menjadi dekat. Apa maksud pasar dekat? Ulama sekurang-kurangnya ada beberapa pendapat. Ada yang kata kerana pasar yang rapat, pasar yang dekat ni, pasar tu jadi dekat. Banyak pasar dalam dunia ni. Dulu pasar-pasar besar ni tak banyak. Kan? Di antara satu pasar ke satu pasar jauh. Tapi bila masuk zaman sekarang, pasar tu dah jadi makin dekat. Di sini ada pasar, di sana ada pasar. Sebagian ulama tafsir begitu. Ada juga ulama sebagainya mentafsirkan, ya, cepat untuk kita tahu. Cepat untuk kita tahu harga yang berada di pasaran. Dengan buka Shopee, orang di Tanjung Malim tahu, orang di Qatar boleh tahu. Dalam masa yang sama. Kerana ilmu untuk menukilkan ilmu pasar lebih cepat. Kan? Ada juga yang mengatakan, ya, mudah untuk berjalan daripada satu pasar ke satu pasar dengan tempoh yang cepat. Apabila apa? Apabila adanya pengangkutan seperti kapal terbang dan sebagainya. Ha, dan kereta yang sangat laju pada hari ini. Okay? Baik, itu dapat tafsiran yang pertama. Tafsiran yang disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua kena pegang yang sahih lah. Dan juga yang hasan. Yang mana yang daif, yang mana yang palsu, kita kena buang lah. Kan? Orang kata apa pasal jeritan yang berlaku pada 15 Ramadan kan? Kalau apa? Kalau berlaku hari Jumaat akan berlaku jeritan. Ni hadis yang tidak sahih. Viral lah. Kita duk tulis lah hadis ni tak sahih. Alhamdulillah tak berlaku pun. Kan? Jadi kita tak mau Allah dan Rasulnya didustakan. Bukan sebab apa? Sebab orang yang baca hadis tu tak betul. Bukan kerana hadis tu tak betul. Tapi kerana orang yang baca hadis tu tak betul dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang ketiga. Di antara disiplin kita membaca hadis-hadis akhir zaman dan nak mengaitkan dia dengan situasi semasa, kita kena anggap, kita kena tahu dulu bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Dulu orang duk sebar dalam Facebook satu video, dia kata hadis yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya dah keluar dah Ya'juj Ma'juj ni. Kita pun heran, bila masa keluar Ya'juj Ma'juj? Tak nampak apa lagi. Dia kata Ya'juj Ma'juj ni bukan manusia. Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah lava gunung berapi. Yang mana bila dia keluar, dia menghancurkan bumi semua sekali. Kita kata, ini sangat-sangat bercanggah dengan kaedah bahasa Arab yang fasih. Siapa yang belajar baca hadis-hadis berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, dia akan tahu bahawasanya ya, Ya'juj Ma'juj ni adalah manusia. Ya'juj Ma'juj, baca Quran pun tahu dah kan. Baca Quran pun tahu kisah Zulkarnain yang berjumpa dengan mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ketika kita membaca hadis-hadis akhir zaman, sebahagian daripada hadis-hadis akhir zaman ni, dia bukan satu takdir yang kita tak boleh buat apa-apa. Dia bukan satu takdir yang kita terpaksa terima tanpa kita perlu buat apa-apa sambil berpeluk tubuh. Apa nak buat? Nabi kata akhir zaman memang macam tu. So kita terpaksalah untuk terima dan kita terpaksa buat kerosakan lagi, tambah lagi kerana kita beriman dengan hadis Nabi. Ini bukan maksud Nabi SAW. Kan? Sebab Nabi kata nanti akan keluar akhir zaman, nanti akan keluar Dajjal, yang akan ikut Dajjal ni, golongan ni akan ramai ikut. Dia kata saya beriman dengan hadis ni, jadi saya kena ikut Dajjal. Sebab kalau tak saya akan menolak hadis ni. Kita kata orang kata apa, ini adalah satu kebangangan yang nyata yang tidak pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima. Yang keenam, baca hadis ni kena ikut hakikat dulu. Kerana ada metafora, bahasa ni ada metafora dan ada literal. Kita kena faham literal dulu. Walaupun ada sebahagian ulama kita macam Syekh Muhammad Abduh yang cuba untuk mentakwilkan hadis berkaitan dengan Dajjal, tapi pendapat Muhammad Abduh ni telah pun dikritik oleh ramai ulama. Dajjal adalah manusia, dia bukan simbolik, dia adalah manusia. Dan kena pastikan juga, waktu kita nak mengaitkan situasi semasa dengan hadis, kena hati-hati. Kena pastikan semua sifatnya sama. Tak boleh acah-acah, tak boleh dekat-dekat. Sebahagian daripada orang kita hari ini yang cuba untuk mengaitkan satu figura. Kan? Satu figura ni cuba dikaitkan kononnya dia adalah Mahdi. Sedangkan nama dia bukan Muhammad bin Abdullah pun. Kan? Tapi dia kata dia keturunan Nabi. Dia degree syariah, degree dia dalam pengajian Islam. Dan dia keturunan apa, dia daripada keluarga diraja. Kita kata nama dia bukan Muhammad bin Abdullah. Tak, nama bukan Muhammad bin Abdullah ni, mana ada hadis kata nama dia Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis kata namanya sesuai dengan namaku. kita kata nama sesuai dengan nama aku tu, ulama faham nama samalah. Kan? Nama samalah. Tapi ada orang yang cuba untuk kita panggil apa? Menundukkan nas semata-mata untuk memuaskan nafsu dia untuk mengaitkan dengan suasana di semasa. Dulu ada orang cerita pasal Obama tu lala zu wal qatain. Nabi kata di akhir zaman ada orang kata apa? Orang Afrika, orang kulit hitam yang akan datang ke Kaabah, dia punya betih kecil. Dia akan robohkan Kaabah umpamanya kan. Lepas tu bila Obama naik jadi presiden, dia kata inilah zu wal qatain. Kita kata nanti dulu. Sebab bila Nabi SAW sebut betih kecil, kena nampaklah betih dia kecil ke tak. Kita tengok Obama jalan tak nampak pun betih dia kecil, nampak sama je. So kita kena tengok sifat itu 100% sama, barulah kita akan kaitkan. Sebab itu orang pernah tanya kepada Ibrahim bin Maisarah masa Umar bin Abdul Aziz naik itu, ada orang kata dia ni Mahdi ke, sebab dia punya keadilan, dia punya kemakmuran yang waktu zaman dia memerintah tu dahsyat kan. Ibrahim bin Maisarah kata bukan. Sebab apa? Sebab kalau ikut hadis Mahdi, keadilan tu akan menyeluruh kan, sedangkan zaman Umar ni tak sampai pada tahap tu lagi. Sebab tu kata para ulama kata kena hati-hati, kena slow-slow, jangan terlalu cepat ya. Dan tak semestinya kita kena kaitkan semua peristiwa besar dalam dunia ni dengan hadis. Itu satu benda lagi. Kadang-kadang ada je peristiwa besar dalam yang berlaku dalam sejarah, umpamanya perang Teluk, umpamanya perang Afghanistan, umpamanya tsunami, benda-benda besar ni kan, tak semestinya mesti dikait dengan hadis akhir zaman. Di dalam sejarah ada je sejarah Qaramithah kan, Syiah Qaramithah yang membunuh begitu ramai orang-orang yang buat haji, siap curi lagi batu Hajar Aswad bawa balik ke tempat mereka. Berpuluh tahun orang buat haji tak ada Hajar Aswad. Tapi ini tak disebut pun dalam hadis secara spesifik. Jadi sebab itu saya katakan ada peristiwa yang berlaku, kita tengok sifat tak sama je macam dalam hadis. So kita kata tak ada kaitan lah. Tak semua benda yang perlu diceritakan dan tak semua benda yang perlu dikaitkan dalam hadis Nabi SAW. Dan yang terakhirlah saya sebut, ada benda-benda yang disebut dalam hadis yang kita pun tak tahu dia punya realiti bagaimana. Contohnya bila Nabi sebut dalam hadis tentang peperangan akhir zaman nanti akan berlakunya adanya pedang kan, peperang dengan pedang. Kita kata tak ada ke orang kata apa, machine gun zaman tu, AK-47 dah tak ada ke, M16 dah tak ada ke kan, sampai kita nak kena pakai pedang-pedang pula ni. Ada sebagai ulama kata mungkin masa tu teknologi dah tak ada, tapi kita kata kita serahkan ilmunya kepada Allah kerana Nabi SAW sebut begitu, kita percaya, kita tengok nanti macam mana dan kita beriman dengannya. Mungkin ia bahasa metafora, mungkin juga ia bahasa literal, kita tak tahu. Yang penting kita terima, belum sampai masanya kita tunggu dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan yang terakhir, saya katakan yang terakhir lah. Bukan semua benda yang disebut dalam hadis itu, bukan semua benda yang disebut dalam akhir hadis akhir zaman itu benda yang dilarang. Kadang-kadang ada benda yang dilarang, ada benda yang dipuji. Mahdi benda yang dipuji, Nabi Isa benda yang dipuji kan. Ada benda yang buruk, Dajjal itu buruk, Ya'juj dan Ma'juj itu buruk. Tapi ada juga benda yang neutral. Nak kata dilarang pun tidak, dibenci pun tidak, nak kata disuruh pun tidak. Umpamanya tadilah macam Imam Nawawi sebut, apabila dia menghuraikan tentang meninggikan bangunan. Tinggikan bangunan ni kalau ada keperluan. Kan? Kalau ada keperluan, tak jadi salah. Kalau memang diperlukan nak buat bangunan tinggi, walaupun sebahagian sahabat kata mereka tak suka. Tapi ia tidak menjadi satu kesalahan kalau ada keperluan. Selagi tak curi duit rakyat, selagi tak makan duit rasuah, selagi mana tak apa ni sailang projek orang, buat bangunan tinggi kerana ada keperluan, silakan. Kerana ia adalah satu keperluan yang dibenarkan di dalam agama. Wallahu ta'ala.